Hidup Apsela, hidup Apsela, prieke, asik. Masih semangat untuk goyang mas, semangat, semangatnya masih 45 ya. Oke, langsung aja kali ini lagunya spesial buat semuanya kembali. Hidup Apsela, hidup Apsela. Oke, yuk cus. Pikir tuh pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri, sampai ingin sudahi sampai di sini. Bisa yo jawab salah, jawab salah. Yeah. lagi bareng-bareng ya yang kompak. Hidup Arsela! Hidup Arsela! Prieke! Coba bareng-bareng suaranya. Dan tak bisa, yo! Kasih yang cantik lagi, mau? Oh ya, oke. Kembali ke Om Bram. Nela.